Siapa yang tidak suka harta? Ada enggak? Semuanya suka harta. Tidak ada bedanya antara besar atau kecil, antara laki-laki atau wanita, antara yang tua maupun yang muda, antara yang kulitnya putih maupun yang kulitnya hitam, antara orang Arab atau bukan Arab, antara orang Islam maupun non-Muslim, antara orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama suka harta. Kenapa tidak ada bedanya? Karena punya nafsu. Nafsunya orang beriman sama gak beriman sama? Beda. Kenapa coba? Gak ada bedanya, sama-sama suka harta ya. Antara yang muslim, non-muslim, podo wae. Antara bahkan yang beriman sama tidak beriman, semuanya itu suka sama harta. Bahkan sampai orang tua pun suka harta. Antara menantu sama mertua sama saja suka. Kenapa? Semuanya sama-sama suka harta. Kebutuhan. Ada orang kaya yang sudah kaya banget tetap saja suka harta. Hah? Sunnatullah. Apa maksudnya sunnatullah? Jawabannya, karena itu memang sudah tabiatnya manusia. Atau dengan kata lain sudah bawaan dari sononya. Jadi manusia itu memang tabiatnya suka harta. Makanya kalau jenengan cermati dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 14. Nanti bisa dibuka di rumah Surah Al-Imran ayat berapa? 14. Allah Azza wa Jalla berfirman, zuyyina lin-nasi hubbush syahawati. Manusia itu dijadikan suka terhadap sesuatu yang selaras dengan syahwat atau keinginan dia. Nah, di sini kemudian Allah menjelaskan syahwat itu kayak apa. Sekarang kan kebanyakan orang ketika mendengar kata syahwat itu seakan-akan konotasinya itu hanya syahwat yang kaitannya dengan wanita. Laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Padahal syahwat itu lebih luas dari itu. Kata Allah Azza wa Jalla, zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa. Yang pertama memang betul wanita. Betul itu memang. Itu salah satu pokok atau intinya syahwat. Kalau laki-laki suka wanita, kalau wanita suka laki-laki. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan wal banin. Siapa? Anak. Oh ternyata anak juga syahwat juga. Iya, suka kepada anak. Bukan berarti tidak boleh. Nanti kita akan jelaskan insya Allah. Atau pernah kita jelaskan bahwa anak itu bisa jadi menjadi fitnah, ujian, cobaan, sandungan, batu sandungan buat orang tuanya. Atau bisa jadi justru anak itu menjadi penambah pahala buat orang tuanya. Tergantung bagaimana dia memanage dan mengelola anaknya. Wal banina wal qanatiril muqantarah, dan harta yang menumpuk-numpuk. Jadi cinta harta itu juga termasuk bagian dari syahwat. Wal qanatiril muqantarah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan contohnya harta itu apa? Minadz dzahabi. Apa dzahabi? Emas. Wal fiddati. Perak. Terus minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Karena memang saat itu orang-orang Arab memang suka berkuda. Kalau kita di Indonesia mungkin apa ya? Apa? Mungkin bisa jadi kendaraan, ya, bisa jadi ya, kendaraan Walaupun kadang-kadang sebagian kuda itu lebih mahal daripada kendaraan. Betul. Nah, kolektor-kolektor kuda itu kadang-kadang mereka mengimpor kuda dari mana? Nah, Australia atau dari Arab atau dari mana? Itu lebih mahal daripada mobil yang kita naiki, apalagi kalau dibandingkan mobil angkot. Wal khailil musawwamati wal an'ami, dan hewan ternak. Hewan ternak adalah sapi, kebo, kambing. Bayangkan kebo itu bisa mendatangkan syahwat. Aneh kan? Wah, masa kebo mendatangkan syahwat? Sapa sing gelem karo kebo? Loh, bukan masalah syahwat secara birahi, bukan, tapi keinginan dia untuk numpuk-numpuk kebo yang tidak dizakati, itu syahwat. Wal an'ami wal harf, dan sawah, tanam-tanaman, itu juga termasuk syahwat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tabiat dasar manusia yang suka kepada harta dengan sekian spesiesnya. Entah itu yang berupa uang, emas, perak, perhiasan, atau hewan ternak, atau sawah, atau tumbuhan, atau wanita. Itu semuanya lah tabiat dasarnya manusia. Makanya di dalam Islam tidak dilarang secara mutlak suka kepada harta. Karena itu adalah bawaan manusia gitu loh. Cuman agama kita walaupun tidak melarang secara mutlak, tapi agama kita itu memberikan rambu-rambu. Kalau kamu mau suka harta itu ada etika dan adabnya. Supaya apa? Supaya sesuatu yang manusiawi ini tetap bisa islami. Supaya sesuatu yang manusiawi bisa tetap apa? Islami. Karena tidak setiap yang manusiawi itu islami. Ini harus dipahami ini. Tidak setiap sesuatu yang manusiawi itu bisa menjadi islami. Tergantung bagaimana mengelolanya. Contoh, ketertarikan kepada lawan jenis. Manusiawi enggak? Manusiawi. Bahkan kalau ada orang yang tertarik sama sesama jenis, itu malah tidak manusiawi. Coba lihat di barat sana, sudah disahkan di sebagian negara pernikahan sesama jenis. Luar biasa. Luar biasa apa nih? Luar biasa ngawure. Dan itu bangga. Gandengan setelah itu pawe mereka. Iya. Setelah diresmikan undang-undang pernikahan sesama jenis itu, pawe mereka. Nih aku wis nikah ya karo pada-pada lanang. Pada-pada brengosan. Astagfirullahaladzim. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil kalau suatu saat nanti akan dibawa kemana? Indonesia. Dan itu memang sedang disetting bagaimana caranya supaya itu tersebar ke seluruh dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nanti KUA itu ada yang menikahkan undi calone. Lah niki, astagfirullah, niki calone niki. Lah nggih, pripun malih? Kula senenge kalih sing niki. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Islam itu menganggap bahwa ketertarikan kepada lain jenis itu manusiawi. Tapi ada aturannya supaya sesuatu yang manusiawi itu tetap islami. Apa boleh ada orang lah nyung seneng karo kae lah nyosor bae menganah? Enggak bisa. Karena apa? Karena sesuatu yang manusiawi harus ada aturannya supaya tetap bisa islami. Contoh yang lain. Sesuatu yang manusiawi belum tentu islami. Contoh, jenengan sudah sholat, sudah berusaha sholat tekun, sudah berusaha untuk puasa, sudah berusaha untuk tahajud, puasa sunnahnya terus dilakukan, tahajudnya terus, duhanya gak pernah ketinggalan, baca Quran, khatam terus setiap bulan. Kemudian di dalam hati itu timbul perasaan suci, nyungki wong suci. Manusiawi enggak? Manusiawi enggak? Manusiawi. Wong sudah berusaha untuk mensucikan diri, kemudian setelah itu saya merasa suci. Nyong kan wis sholat rajin, wis puasa rajin, ora tahu kelat Senin Kemis malah ndawut. Kemudian juga baca Quran selalu khatam terus, bukan hanya di bulan Ramadan. Manusiawi enggak kalau dia merasa saya ini orang yang paling baik? Manusiawi enggak? Manusia. Tapi apakah manusiawi, sesuatu yang manusiawi itu islami? Perasaan diri paling suci itu boleh enggak? Enggak boleh. Padahal itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Karena kita diperintahkan untuk mensucikan diri, tapi kita dilarang untuk merasa diri suci. Beda enggak antara mensucikan diri sama merasa diri suci? Beda enggak? Beda. Mensucikan diri itu usaha. Ya Allah, aku kudu suci, berusaha mensucikan diri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Berusaha meninggalkan perbuatan maksiat semampu yang bisa saya lakukan. Saya berusaha mensucikan jiwa ini. Dan itu diperintahkan dalam Al-Quran. Qad aflaha man tazakka. Di dalam surat lain. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Itu diperintahkan dalam agama kita. Mensucikan diri itu diperintahkan, tapi menganggap diri suci itu tidak boleh. Makanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian itu menganggap diri kalian suci. Silakan buka surat An-Najm ayat 32. Ya, surat An-Najm ayat berapa? 32. Jadi kita boleh berusaha mensucikan diri, tapi jangan menganggap diri kita suci. Sepira sih amale? Orang yang menganggap dirinya suci, sepira sih amale? Coba, jenengan sudah sholat berapa tahun? Pinten tahun? Mawi-mawi Ustaz. Ada yang sudah sholat berapa tahun? 30 tahun. Ada yang sudah sholat? 40 tahun. Ada yang sudah sholat? 50 tahun. Lama enggak sholat 50 tahun? Lama. Apa enggak cukup Ustaz itu untuk menjadi alasan saya menganggap suci? Sudah haji berapa kali? Dereng. Ya, macam-macam, mungkin ada yang sudah pernah haji, bahkan mungkin ada yang sudah ping popang kaping boleh haji. Sampai haji 7 kali. Haji pangkat 7. Ya, ha pangkat 7. Jadi ora kur ha tok nang arepe jenenge. Ha ha ha ha ha nganti ping 7. Apa enggak pantas Ustaz? Saya sudah haji 7 kali menganggap diri saya suci. Kita katakan belum. Kenapa? Karena seberapa sih kualitas ibadah kita selama 60 tahun? Jajal yang sudah sholat 60 tahun. Saya enggak suruh ngacung. Coba yang sudah sholat 60 tahun, selama 60 tahun itu pernah enggak jenengan sholat khusyuk? Mulai dari takbiratul ihram nganti salam. Selama 9 tahun. Ping sebisan bae. Pernah? Kukur-kukur gitu. Aduh, itu baru berbicara tentang kualitas sholat yang kita lakukan. Orang kayak gini merasa dirinya suci, yo kebangetan toh. Ya. Makanya tidak sesuatu yang manusiawi itu lantas menjadi islami. Sama kembali kepada masalah harta tadi. Suka kepada harta manusiawi, tapi ada aturannya. Supaya bisa tetap islami. Salah satu aturannya ada dalam surat At-Takatsur. Ayat pertama apa bunyinya? Al-Hakumut Takatsur. Apa artinya? Berbangga-banggaan. Saling membanggakan. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian. Salah satu bentuk bermegah-megahan, ya bermegah-megahan dengan apa? Harta. Saling membanggakan hartanya, yang duitnya paling akeh. Tanahku paling ambek. Berarti salah satu rambu-rambunya itu enggak boleh bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berbangga-banggaan dengan harta. Itu supaya cinta kita kepada harta tetap bisa islami. Rasa pamer-pameran. Beberapa saat yang lalu saya baca di berita, di salah satu perumahan kumuh di Amerika. Kalau lagi tamatan apa? Sekolah. Kalau di sini pawe. Terus kepriwe? Nah, semprot-semprotan apa? Cat dilok. Ana sing abang, ana sing ijo. Nek ora gelem disemprot jere ora gaul. Ditore-tore tangga-tangga luas. Itu di Indonesia. Kalau di Amerika apa? Mereka di sekolahan itu kalau sudah tamatan itu mereka pamer mobil mewah. Mobil mewah sih kayak apa ya? Ya, sing bangsane Jaguar dene apa ya? Jaguar, Mercedes dan seterusnya, Ferrari. Itu kalau sudah hari tamatan itu, hari perpisahan itu, mobil mewah itu berjejer-jejer di depan sekolah. Dan masing-masing keluar dari mobilnya dan dia berdiri di depan mobilnya. Ya pura-pura ngapa gitu. Masing-masing berusaha memamerkan mobil mewah bukan punya dia. Karena itu di komplek perumahan kumuh, sekolahan itu di komplek perumahan kumuh. Berarti yang tinggal di situ orang-orang miskin. Jadi mereka itu nabung puluhan atau berapa sekian belas tahun supaya bisa nyewa mobil tadi. Dan ongkos sewanya selama 3 hari itu ratusan juta. Bisa nggo tuku Avanza pira? Kur nyewa 3 dina. Hanya untuk berbangga-bangga. Nah, kalau sudah sampai taraf seperti ini, berarti ini masih manusiawi apa enggak? Masih islami apa enggak? Ya, islami. Sudah enggak islami sama sekali. Karena mereka telah takatsur, saling berbangga-banggaan. Ini rambu-rambunya yang akan disebutkan dalam surat At-Takatsur. Kemudian alhaakum, melalaikan kalian. Kalau sampai kita suka harta, sampai hartanya itu melalaikan kita dari ibadah, berarti saat itu kita sudah lewat dari rambu-rambu dan sesuatu yang manusiawi tadi berubah menjadi tidak islami. Ben pas tokone urung rame, boleh memecit rajin banget. Bareng tokone mandan rame setitik, mulailah mandan telat titik. Telat pas komat nembe mangkat. Tambah rame mane, telat rong rokaat. Tambah rame mane, malah jadi imam. Imam apa? Imam masbuk. Suwe-suwe wis rame banget malah orang memecit. Wis rame mane malah orang sholat. Takone kenapa orang sibuk ngetungi duit receh kayak banget nengumah. Alhaakum takatsur. Sudah dilalaikan dengan bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Ini rambu-rambunya. Dan ini insya Allah akan kita pelajari. Sebelumnya kita akan membawakan beberapa pendahuluan. Yang pertama seperti biasa, nama. Nama surat At-Takatsur. Di depan saya ada dua nama. Di antara nama-nama surat At-Takatsur, yang pertama jelas. Apa? Ya At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Kebanyakan mushaf Al-Quran dan kitab tafsir memakai nama ini. Surat At-Takatsur diambil dari akhir ayat pertama. Al-Hakumut Takatsur. Kebanyakan Al-Quran, mushaf Al-Quran dan kebanyakan kitab tafsir memakai nama ini. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua ada yang tahu? Apa? Betul. Surat Al-Hakum. Surat apa? Al-Hakum atau surat Al-Hakumut Takatsur. Ini penamaan ada dalam Sahih Bukhari dan juga ada dalam Sunan Tirmidzi dan di dalam beberapa kitab tafsir. Jadi kalau enggak Al-Hakum ya Al-Hakumut Takatsur. Tapi kalau surat Al-Hakumut orang nana gitu. Ya. Kayak surat Kulhu. Itu enggak ada. Setahu saya enggak ada ya. Karena dalam nahwu itu enggak benar Kulhu. Padahal ayatnya apa? Kul huwa. Kul huwallahu ahad. Itu berarti diputus itu enggak bisa itu. Sama kayak ini, Al-Hakumut. Ugera dalam bahasa Arab itu enggak ada Al-Hakumut beranana. Adanya kalau enggak Al-Hakum ya Al-Hakumut Takatsur, ya. Jadi ini beberapa nama dari surat At-Takatsur. Kemudian poin yang kedua, asbab nuzul. Sebab diturunkannya surat At-Takatsur. Saya belum menemukan riwayat yang sahih, yang gamblang, yang terang, yang menjelaskan secara langsung tentang asbab nuzul surat ini. Yang saya temukan ada sebuah riwayat yang dinilai dhaif atau lemah oleh sebagian ulama. Katanya, dan riwayat ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, katanya asbab nuzul surat ini, namun riwayat ini riwayat lemah ya, saya bawakan supaya tahu kalau baca itu itulah riwayat yang lemah. Katanya surat At-Takatsur ini sebab turunnya adalah karena ada percekcokan antara dua kabilah dari golongan Ansor. Kabilah pertama namanya Bani Harithah. Bani apa? Harithah. Kabilah yang kedua namanya Bani Al-Harith. Dua kabilah. Yang pertama Harithah, yang kedua Al-Harith. Suatu saat dua kabilah ini saling bangga membanggakan, saling pamer unjuk jumlah mereka. Salah satu dari kabilah tersebut mengatakan kepada kabilah lawannya, coba di antara kalian itu ada yang seperti fulan, fulan dan fulan dah. Jadi kan setiap kabilah itu kan mesti punya apa? Punya tokoh-tokoh yang terkenal, yang kaya, bangsawan dan seterusnya. Nah ini kabilah A mengatakan kepada kabilah B, di antara kalian ada enggak orang-orang yang kaya? Orang-orang kami ini fulan, fulan, fulan, fulan. Kabilah B membalas, di antara kalian ada enggak yang kaya? Orang-orang kami A, B, C, D, E. Jadi sama-sama apa? Sama-sama pamer. Ya mungkin kalau sekarang ge, nang kampung gue ana raden, ngerti ora? Kamar nang kampung gue ana apa? Jadi saling membangga-banggakan. Sampai akhirnya enggak selesai. Karena masing-masing sama-sama menonjolkan apa yang mereka punya. Akhirnya mereka, ayo, nek kayak gue wis pada lu ngomong kuburan. Pergi kemana? Ke kuburan. Kira-kira mau ngapain di sana? Kira-kira mau ngapain di sana? Ziarah kubur? Enggak. Sampai di kuburan, mereka cari kuburan-kuburan nenek moyangnya. Oke. Ada enggak di antara kabilahnya kalian yang kayak ini nih? Fulan nih, sini kuburan ke. Fulan, fulan, fulan. Disebutkan semua. Gantian kabilah. Oh, itu enggak ada apa-apanya. Di kabilah kami ada yang kayak fulan, fulan, fulan yang di kuburan ini semuanya. Astagfirullahaladzim. Sampai di kuburan pun, bukannya mengingat kematian, malah membangga-banggakan nenek moyang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-hakumut takatsur." Sesungguhnya saling membanggakan itu telah melalaikan kalian. Bayangkan orang ziarah kubur seharusnya ingat mati, malah saling membanggakan. Berarti yang ditonjolkan duniawinya. Dan itu jelas melenceng dari tujuan utama ziarah kubur. Tujuan utama ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Saya enggak tahu gimana ziarah kubur di tempatnya jenengan pada kemutan mati apa ziarah kubur. Nah, pas lagi ngantar kuburan ke pas lagi ngantar jenazah ke kuburan. Apa yang mereka lakukan? Hah? Topok, udud. Iya kan? Itu yang dilakukan di kuburan. Apa ada mungkin orang udud kalau ngingat mati? Allah, mati sih kepriwe ya. Jauh kayaknya. Apa ya? Enggak sangat jauh gitu loh. Kayaknya sulit. Wong udut karo ngemut mati kuwi. Aduh, masyaallah. Jauh sekali gitu loh. Dan sekarang sayangnya di dunia ini memang ada orang-orang yang sengaja membuat sesuatu di kuburan supaya mereka itu enggak ingat mati gitu. Malah justru saling membanggakan. Contohnya di Mesir. Para raja-raja dikubur di mana? Piramid. Iya enggak? Di piramid. Kemudian piramid itu sengaja oleh orang-orang barat, sengaja dieksplorasi, dimunculkan, dibesar-besarkan, dipamerkan harta-harta peninggalnya, peninggalannya Fir'aun. Para Fir'aun tersebut. Fir'aun itu bukan orang Islam ya. Jadi jangan dikira Mesir itu kabian wong Islam. Sampai sekarang pun enggak, belum tentu semuanya orang Islam gitu loh. Ada juga non muslim. Termasuk ini Fir'aun ini. Jadi sengaja digali, dihidupkan supaya apa? Supaya membangga-banggakan. Ziarah kubur itu bukannya mengingat mati, tapi mengingat oh alangkah hebatnya dulu raja-raja Fir'aun. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak taat, bahkan mereka adalah orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Emang itu sengaja dihidupkan supaya apa? Supaya kaum muslimin melenceng dari tujuan utama mereka ziarah kubur. Yang kontemporer, kalau piramid kan sudah sekian ratus tahun. Yang kontemporer di India ada apa? Taj Mahal. Kalian jenengan kira Taj Mahal itu apa? Masjid ya? Kuburan. Taj Mahal itu kuburan. Jadi ada seorang suami atau istri ya? Suami yang istrinya meninggal, saking sayangnya kemudian dibangunkan kubah yang sedemikian besarnya. Sehingga orang kesana itu bukan untuk mengingat mati, tapi untuk mengagumi keindahannya. Makanya itu dijadikan salah satu di antara situs yang merupakan keajaiban dunia. Sehingga we menentukan situs-situs ini ajaib itu siapa? Wong Islam atau non-Muslim? Non-Muslim. Emang masya Allah ada tujuan untuk mengagungkan Islam? Tidak. Justru di situ kita itu sedang didangkalkan akidahnya bahwa oh itu adalah sesuatu yang lazim, yang boleh. Padahal dalam Islam itu tidak dibenarkan hal yang seperti itu. Justru ketika orang datang ke sana, mereka menjadi lalai dari tujuan utama ziarah kubur, yaitu mengingat kematian. Makanya di rumah itu ada buku, saya tadi mau bawa lupa. Ada buku tesis khusus untuk mengupas bagaimana dampak dari pengkultusan kepada situs-situs dan kuburan-kuburan tadi terhadap akidah kaum muslim. Sebuah tesis di Ummul Qura, di Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah, judulnya Al-Atharu wal Mashahid wa Atharu Ta'zimihima 'ala al-Ummatil Islamiyah. Dampak dari pengkultusan situs-situs dan kuburan-kuburan terhadap kaum muslimin. Dampaknya itu bagaimana? Dikupas itu. Jadi bagaimana pengkultusan kepada situs-situs sejak dari zamannya orang Yahudi, Nasrani, bahkan sebelum zaman mereka. Kemudian bagaimana kelompok-kelompok menyimpang dalam Islam yang ikut-ikutan seperti itu. Orang-orang Syiah, orang-orang Sufi dan yang semisalnya. Itu dikupas dalam buku tersebut. Saya lupa tadi mau ana bawa tapi malah kelupaan. Jadi kembali bahwa asbab nuzul sepengetahuan kami belum ditemukan yang sahih tentang surat At-Takatsur. Keutamaan surat At-Takatsur, kata para ulama, juga tidak ada dalil khusus yang berbicara tentang keutamaan surat Al-Takatsur. Kalau secara umum ada, karena surat At-Takatsur salah satu dari Al-Mufassal. Masih ingat gak? Masih ingat? Al-Mufassal itu adalah ayat-ayat atau mewah sekali, tidak ada di dalam Taurat, Injil maupun Zabur. Itu salah satu keistimewaan dari surat At-Takatsur secara umum. Kalau secara khusus ada sebuah hadis yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Baydawi yang bunyinya man qara'a al-haqumut takatsur, barang siapa membaca surat At-Takatsur, membaca surat Al-Kahfur, lam yuhasibullahu bin na'imil ladzi an'ama bihi 'alaihi fi daril dunya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfur, maka nanti pada hari kiamat tidak akan dihisab sama Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Berarti langsung ya, langsung ke mana? Ke surga. Enak apa ora? Enak. Mulane akeh-akeh maca sunat Al-Kahfur. Kondisit. Kelanjutannya hadis tadi, wa u'tiya minal ajri ka'annama qara'a alfa ayah. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca 1000 ayat. Masya Allah Ustaz, lebih ngerti Ustaz. Iya, nanti dulu, jangan keluar dulu. Ini hadis palsu. Kata seorang pakar hadis kenamaan, namanya Imam Al-Munawi, ini hadis palsu. Ya. Enak banget ya, nek kaya gue rasa dihisab dari maca apa? Alhaakumut takatsur terus gitu. Ya, ini hadisnya hadis apa? Palsu. Adapun momen pembacaannya saya juga belum menemukan, momen pembacaan khusus kapan harus dibaca, itu juga belum saya temukan dalil yang membaca atau yang memotivasi kita untuk itu. Poin berikutnya, surat At-Takatsur Makkiyah atau Madaniyah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, cuman kalau mayoritas ulama itu menilai bahwa surat ini adalah Makkiyah. Surat ini adalah Makkiyah. Yang terakhir, jumlah ayat surat At-Takatsur. Berapa? Ngitung di situ. Berapa? 4. Sudah korupsi, Quran kok dikorupsi. Berapa? Berapa? 8. Berapa? 9. 9. Berapa? 8. Kita voting ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin. La tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pinten iki? 8. Sing papat mesti aja kebangetan korupsi nakeh temen. Ada berapa? Ada 8. Adapun secara khusus nanti insyaallah kita akan bahas mulai pertemuan yang akan datang tentang tafsir ini secara global maupun ayat per ayat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah kita tidak boleh duduk di atas kuburan? Jawabannya, ya, tidak boleh. Karena Nabi SAW mengancam orang-orang yang duduk di atas kuburan tersebut. Kata beliau, lebih baik orang itu duduk di atas bara api. Kalau disuruh milih antara duduk di atas kuburan sama duduk di atas bara api, mendingan orang itu duduk di atas bara api. Berarti ini menunjukkan itu perbuatan boleh apa tidak? Tidak boleh. Makanya kadang saya heran, orang-orang nyantai banget ya di atas nisan, jagung, ya kayak tadi karo udud, untung orang ngopi ya. Nek sangu kopi gue kebangetan gue. Itu satu. Yang kedua, jenazahnya kaum muslimin itu terhormat. Baik mereka itu sudah mati, apalagi ketika masih hidup. Jadi jasadnya mereka itu terhormat. Kalau kita duduk di atas kuburannya, kita itu seperti menghinakan jasad tersebut. Coba jenengan lagi tiduran, kemudian ada orang yang duduk di atasnya, jenengan kepriwe? Kecuali kalau anak kita sih itu nggak ada maksud tertentu ya, itu bermain. Tapi kalau ada orang dewasa tahu-tahu, wah empuk temen gitu ya, wah itu penghinaan itu. Makanya nggak boleh duduk di atas. Yang lain, dalam kondisi apapun, kalau mau duduk-duduk itu jangan duduk di atas nisan. Kalaupun mau duduk ya duduk di atas tanah yang di bawahnya tidak ada kuburannya. Apa kuburan itu rapet jipet? Kan enggak kan? Yang namanya kuburan kan ada celah-celahnya. kalau memang jenengan capek, ya, galinya belum rampung, maka tidak apa-apa, duduk saat itu. Makanya Nabi SAW dan para sahabatnya ketika nunggu dimakamkannya salah satu dari jenazah sahabat dari golongan Ansar, karena lama gali-gali itu kan lama, lama enggak? Lama. Sampai berjam-jam kadang-kadang kalau tanahnya keras. Itu nunggu mereka duduk, cuman mereka duduknya enggak di atas nisan. Mereka duduknya adalah di tempat-tempat yang kosong, yang tidak ada kuburannya, di celah-celah itu atau di jalan. Itu enggak apa-apa kalau seperti itu. Cuman sayangnya sekarang justru kuburan itu memang disetting enak dijagongi. Nah, gue salahnya siapa gue? Salahnya sih bangun kuburan. Makanya kan enak sekali itu duduk dan turun adem, penak. Karena apa? Keramik. Penak banget mau jagong. Coba kalau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma hanya sekedar dikasih tanda, entah itu batu atau kayu sekedarnya saja yang untuk mengetahui, memberikan tanda bahwa ini adalah kuburan. Saya pikir enggak ada orang yang mau duduk di situ. Jadi ya kembalinya kepada tingkah pola kaum muslimin sendiri, kenapa mereka bikin seperti itu? Akhirnya mereka dihinakan dengan orang sembarang duduk. Walaupun kita katakan tetap enggak boleh untuk duduk di atas kuburan tersebut. Yang lain? Ya, hadis-hadis palsu, kenapa kok kadang-kadang ada dalam buku-buku ulama yang terkenal? Begini ya, ulama itu juga mereka punya spesifikasi. Ya. Banyak ulama itu lebih spesifik, lebih ahli dalam bidang tertentu, kemudian kurang ahli dalam bidang yang lainnya. Misal, ada sebagian ulama yang kental dengan ilmu fikihnya, tapi mungkin dalam ilmu hadisnya mereka tidak terlalu menguasai. Atau sangat ahli dalam tafsir, tapi dalam masalah fikih mungkin kurang menguasai. Nah, beberapa ulama kitab tafsir itu ditulis oleh beberapa ulama yang pakar banget dalam tafsir, tapi mereka kurang menguasai masalah hadis. Akhirnya mereka membawakan hadis-hadis yang ternyata hadis itu adalah hadis palsu. Kemudian ulama yang hidup setelah zaman mereka pun mengkritisi. Ulama mengkritisi ulama. Bukan orang bodoh mengkritisi ulama. Ulama mengkritisi ulama dengan bahasa yang santun. Bukan orang bodoh mengkritisi ulama dengan bahasa yang tidak sopan. Seperti tadi Al-Munawi tadi yang saya bawakan. Itu beliau menulis buku khusus 3 jilid judulnya Al-Fathus Samawi. Itu buku 3 jilid khusus untuk mengkaji hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya. Ternyata banyak hadis-hadis yang tadi ada yang dhaif, ada yang palsu. Tapi pakai etika beliau untuk membawakan. Dan juga saya tambahkan, karena ada juga sebagian ulama yang menganggap tidak apa-apa menggunakan hadis dhaif dalam bab Fadhailul Amal. Cuman pendapat yang lebih kuat, yang dikuatkan oleh para pakar hadis adalah tidak perlu memakai hadis-hadis yang dhaif, karena hadis-hadis yang sahih sudah cukup. Hadis-hadis yang sahih saja masih banyak yang belum diamalkan. Nah, sudah memakai hadis-hadis yang dhaif. Seperti zikir-zikir itulah. Zikir-zikir, mencari zikir-zikir yang enggak ada tuntunannya, sing ana tuntunannya be urung dilakoni kabeh. Wis golek sing ana ana tuntunan, karena saya itu bingung ya. Ana wong puasa ngebleng, ana wong puasa mutih, ana wong puasa weton, ana wong puasa. Nyecil takon iki wis rajin puasa Senin Kamis karo Dawud apa urung? Kadang-kadang malah ada sebagian dari mereka yang puasa-puasa tadi Ramadan. Bagian loh, saya enggak mengatakan semuanya. Ada sebagian mereka yang menjaga menekuni puasa-puasa untuk kesaktian tadi pati geni dan seterusnya. Ramadan mereka enggak puasa. Sing wis genah-genah wajib ora dilakoni. Sing wis genah-genah ora ana tuntunane malah dilakoni. Itu kan kebangetan itu namanya. Ya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.